Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tiada terhingga jumlahnya, nikmat yang hanya bisa kita sikapi dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi atau siang hari ini, kita akan membincangkan tentang beberapa komponen yang menopang pendidikan yang diselenggarakan oleh kita. Beberapa komponen tersebut perlu kita rawat. Artinya kita rawat, kita pelihara, kita jaga, kita perlakukan dengan baik, dan tumbuh kembang bersama pendidikan yang sedang kita kelola. Sehingga komponen-komponen yang kita rawat, namanya dirawat, tentu dengan harapan apa yang kita rawat ini bisa memberikan sesuatu yang baik bagi kita. Ketika kita berusaha untuk merawatnya, memperlakukannya dengan baik, kemudian juga berinteraksi dengan baik, ya, dan hal-hal lainnya, ya, sehingga buah daripada upaya-upaya kita tersebut buahnya adalah sesuatu yang baik untuk kita dan untuk pendidikan yang sedang kita upayakan tumbuh. Apa saja komponen yang perlu kita rawat Yang saya istilahkan komponen ini adalah penopang, karena dari komponen-komponen inilah ya, pendidikan kita itu bisa tumbuh, ya ba'dallah tentunya, bisa tumbuh dengan baik. Apa itu komponen atau penopang daripada pendidikan yang kita selenggarakan? Saya mencatat ada enam komponen, ada enam penopang yang harus kita benar-benar perhatikan, benar-benar kita rawat. Yang pertama dari keenam komponen tersebut yaitu bi'ah, lingkungan. Yang dimaksud dengan bi'ah atau lingkungan yaitu area, daerah, wilayah di mana lembaga pendidikan tersebut berada, di mana peserta didik itu kita, peserta didik kita didik dengan baik. Demikian juga di mana para pendidik itu berada, lingkungan. Jadi bi'ah bisa melemahkan pendidikan yang kita usung. Lingkungan di mana kita berada, di mana lembaga pendidikan yang kita kelola berada, bisa bila mana kita tidak bisa merawat, bila mana kita tidak bisa, bahasa Jawanya nyerateni begitu, itu akan bisa memperlemah, bahkan mungkin meniadakan, menafikan pendidikan yang sedang kita upayakan berlangsung. Apa itu maksud daripada bi'ah itu? Bi'ah yang baik adalah, lingkungan yang baik adalah lingkungan yang memberi support, memberikan dukungan kepada pendidikan yang kita selenggarakan, baik secara lembaga ataupun mungkin secara personal dan individual, personal atau individual dari pengelola dan peserta pendidikan. Jadi ketika lingkungan itu memberikan dukungan, maka keberadaan lembaga pendidikan itu bisa berlangsung dengan baik. Contoh bi'ah atau lingkungan yang mendukung, kita punya lembaga pendidikan, kita hadir di satu lingkungan masyarakat. Nah, keberadaan kita di tengah masyarakat, selain masyarakat itu mendukung kepada kita, juga kita memberikan sesuatu kepada masyarakat yang dengan sesuatu itu masyarakat jadi mendukung. Contoh misalnya, ada sebuah pondok pesantren yang dirintis di satu wilayah, yang wilayah tersebut masih berupa tanah, tapi kemudian oleh pihak penguasa desa di situ dihalang-halangi untuk berdiri misalnya. Nah, tim lobi datang ke sana, ke pihak kepala desa. Kemudian pihak kepala desa mengertinya, namanya pondok pesantren, apalagi tahu misalnya kaum wanitanya bercadar, pakaiannya hitam-hitam, tentu image-nya sudah kacau. Ya, image-nya sudah kacau. Ini radikalis, ini teroris, ini ya macam-macam lah. Sudah alam pikiran sebagian atau mungkin pejabat desa itu sudah kacau. Ya, mereka buru-buru pasang spanduk, kami warga daerah mana misalnya menolak terorisme, radikalisme gitu. Padahal kita belum apa-apa. Gitu. Nah, jadi itu menunjukkan kegelisahan masyarakat. Itu menunjukkan kepanikan masyarakat. Ketika ya, pondok pesantren itu misalnya mau didirikan di wilayah mereka. Nah, pendekatan kita kepada kepala desa, kepada perangkat desa, ya, selain tentunya membina hubungan yang baik, hubungan interaksi secara personal, juga bisa memberikan argumentasi yang menjadikan mereka itu berpikir lain. Berpikir lain itu apa? Misalnya, ya, untuk membantah terorisme, radikalisme, ya, kita bisa berargumentasi, mungkin mengatakan, Pak, ya, kalau kita percaya dengan aparat keamanan, ya, Densus, apalagi Kopassus yang punya pasukan khusus untuk menangani terorisme dengan pasukan gultornya misalnya, ya apa artinya pondok pesantren digerebek habis, itu sudah selesai. Kalau mau melakukan terorisme, radikalisme, justru sembunyi-sembunyi, bukan mendirikan pondok. Kalau mendirikan pondok jelas nanti daerahnya mana, gedungnya mana, itu mudah sekali. Artinya ada argumentasi-argumentasi kepada pihak aparat desa. Terus yang lebih penting lagi, meyakinkan mereka bahwasannya kehadiran pondok pesantren yang akan didirikan itu adalah pondok pesantren yang akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat di kampung ini. Nah, itu baru kita jabarkan. Apa keuntungannya masyarakat kalau ada pondok pesantren kita? Ya. Kalau ada pondok pesantren kita, masyarakat akan diuntungkan. Ya. Satu, secara ekonomi. Oh, kan senang masyarakat. Kalau diuntungkan ekonomi, masyarakat mesti senang. Kenapa? Ya, dengan ada pondok pesantren, setidaknya masyarakat secara ekonomi mungkin bisa ada pertambahan. Satu, namanya pondok pesantren kami ini santrinya dari berbagai daerah. Tidak hanya dari daerah Pemalang saja misalnya, tapi dari berbagai daerah. Nah, orang dari luar daerah ini tentu kalau nengok anaknya perlu penginapan. Nah, penduduk sini bisa membuat homestay, penginapan. Nah, dari sisi itu ya bisa menjadi penghasilan tambahan bagi penduduk. Ya. Namanya pondok pesantren tentu ada santri. Santri tentu berpakaian. Pakaiannya tidak dipakai terus. Setahun cuma itu saja. Mesti ganti-ganti. Nah, kalau ganti-ganti mesti dicuci. Namanya cucian pakaian. Apalagi kalau santrinya ini kewalahan, bisa menggunakan jasa pencucian yang diistilahkan kita dengan laundry. Masyarakat bisa buka laundry. Jadi kita menjelaskan secara ekonomi ini ya. Gitu. Nah, untuk meyakinkan ini, istilahnya untuk meyakinkan. Nah, kemudian lagi santri kadang kan perlu jajan. Gak mungkin mengandalkan makanan hanya dari pondok pesantren. Apalagi pondok pesantren dengan biaya yang sangat murah. Mesti ya, menu makanannya lagi-lagi sate. Ya, sate, sayur terong. Gitu. Ya. Atau sayur apa gitu kan, yang murah-murah. Santri tentu ingin sesekali makanannya variasi. Nah, itu kan berarti santri harus ya, jajan keluar. Mungkin nanti sekitar pesantren ada penjual bakso, penjual mie ayam, penjual apa. Itu akan menjadi ya, nilai tambah bagi masyarakat di sekitar situ. Gitu. Ya. Dan berbagai macam berbagai macam kisah lah tentang bagaimana sebuah pondok pesantren itu tinggal di satu tempat mesti ya, dari pengalaman yang sudah, makanya saya katakan mesti karena pengalaman yang sudah mesti memberi nilai tambah bagi penduduk. Yang jelas nih, bila sebuah pondok pesantren di sebuah lahan baru kemudian berdiri di situ, mesti harga tanah di sekitar situ naik. Mesti. Meski harga kontrakan rumah di seputar situ naik. Mesti. Coba cek. Pondok pesantren mana? Ya. Yang nilai tanahnya atau nilai bangunannya atau nilai kontrakan itu mesti melambung tinggi. Gitu. Itu saja sudah bisa menggambarkan bagaimana keberadaan pondok pesantren itu bisa mengangkat atau bisa menambah income bagi pendapatan bagi penduduk setempat. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kita meyakinkan aparatur desa bahwasanya keberadaan pesantren itu di tengah masyarakat desa, ya, di tengah masyarakat desa yang akan kita dirikan itu akan menguntungkan. Itu akan menguntungkan. Ya, jangankan pesantren itu sudah berdiri, pesantren ketika akan berdiri saja, ya, mungkin akan menarik pekerja-pekerjanya dari orang-orang sekitar situ, mungkin akan tenaga urugnya, tanahnya, segala macam orang situ, dan itu sudah akan mendapatkan nilai tambah bagi masyarakat. Aparatur desa kalau diajak berpikir begitu, biasanya pikirannya cerah. Gitu. Biasanya langsung, wah iya proyek ini. Ah, nanti udah hubungi saya aja lah, hubungi kepala desa. Kepala desanya nanti punya anak perusahaan. Perusahaan urug, ya kan? Perusahaan batu bata, perusahaan semen, perusahaan macam-macam. Semua beli ke dia. Gitu. Itu bisa menjadi bentuk modus gitu. Artinya apa? Sesuatu yang menguntungkan. Gitu. Ya, contoh misalnya ada di satu daerah ya, Pak RT-nya yang main malah. Pak RT-nya punya material. Kalau mau beli semen ke saya aja gitu kan. Itu saya sudah menunjukkan bahwasanya keberadaan pondok pesantren kita itu mesti akan menguntungkan secara ekonomi. Itu. Nah, jadi dengan kita memberikan satu bentuk argumentasi kepada aparatur desa ataupun perangkat di bawahnya, itu biasanya akan memberikan satu nilai yang positif untuk kita. Berdirinya pondok pesantren itu akan mendapatkan restu, kemudian setelah itu kita rawat hubungan ini dengan baik, itu akan memberikan nilai positif bagi lembaga pendidikan ataupun pendidikan yang sedang kita selenggarakan. Itu pentingnya merawat bi'ah, merawat lingkungan. Ya. Nah, pengalaman yang kebalikannya dari ini, ya. Dulu ada saudara kita mendirikan pondok pesantren, tapi bukan di Pulau Jawa, di sebuah pulau lah saya katakan. Ya. Itu langsung karena apa? Karena pendekatan-pendekatan kepada masyarakat itu tidak bijak, akhirnya apa? Dibakar, diusir. Itu pernah terjadi seperti itu. Nah, jadi ini contoh yang kebalikan dari tadi, bahwasannya bi'ah itu bisa meniadakan rencana pendirian pondok pesantren itu sendiri. Kenapa? Karena masyarakat menolak. Kenapa masyarakat menolak? Tidak lain karena mungkin pendekatan kita yang kurang baik, kurang intensif, Mungkin juga karena faktor-faktor perilaku kita yang lainnya yang tidak mendukung. Ya, sampai ada misalnya di satu daerah kita tidak boleh dakwah. Ya. Dakwah kita saja tidak boleh. Dan itu perjanjian di atas hitam putih. Siapa yang melakukan tanda tangan dan lain sebagainya. Dan siapa yang tidak setujunya? Ya tidak setuju ada. Yang namanya misalnya kelompok ormas tertentu. Ya, tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Tidak ada lain setelah kita pelajari. Ternyata itu adalah akibat dari ulah kita sendiri. Jadi orang yang diustazkan di situ terlalu apa? Terlalu frontal. Jadi dengan bahasa lain itu ya emosinya cepat sekali, tidak stabil. Sehingga apa? Masyarakat dikiranya dia marahin siapa itu. Nah, itu yang akhirnya masyarakat jadi antipati. Nah, artinya apa? Pembawaan kita itu sebenarnya ya bisa memicu ya kepada sesuatu yang negatif. Tetapi pembawaan kita yang positif tentunya akan memberikan sesuatu yang positif kepada ya langkah-langkah kita gitu. Nah, itu lingkungan. Jadi lingkungan ini memberikan satu bentuk dukungan yang baik kepada keberadaan pondok kita ataupun kepada lembaga pendidikan kita ketika lingkungan itu bisa kita rawat. Ya. Termasuk dalam hal lingkungan, ya, yang namanya lingkungan itu adalah sesuatu yang di luar dari diri kita. Termasuk lingkungan adalah lingkungan dalam dunia maya. Ya. Kalau dalam dunia yang real mungkin kita lihat orangnya seperti ini. Kalau dunia real mungkin kita lihat aparat pemerintahan itu seperti ini dan seterusnya. Tapi ada lingkungan yang sifatnya maya, yang ini sekarang menjadi keluhan, banyak keluhan di daerah-daerah akibat dari lingkungan dunia maya ini. Ya, santri mainnya HP terus. Nah, itu kan sebetulnya lingkungan. Lingkungan yang harus kita taklukkan, lingkungan yang harus kita kendalikan agar tidak kemudian merusak. Nah, jadi karena sifatnya maya dan adanya adalah perangkat, ya, maka yang biasa dikendalikan adalah perangkatnya itu sendiri, HP Androidnya dan yang lainnya. Nah, jadi hal-hal yang terkait dengan lingkungan ini apabila bisa dikendalikan, ya, dan bisa diarahkan untuk mendukung terlaksananya pendidikan, maka itu akan sangat baik bagi kita, sangat positif bagi kita. Jadi bi'ah lingkungan. Ya, dulu ketika pandemi, satu contoh pandemi. Ketika sebelum pandemi, ya, anak sekolah ya, itu dilarang bawa HP, ya kan? Sebelum pandemi begitu, anak sekolah dilarang bawa HP. Tapi ketika pandemi, anak dilarang sekolah, tapi boleh bawa HP. Iya kan? Kebalik lah. Sebelum pandemi, sekolah dilarang bawa HP. Waktu pandemi, dilarang sekolah, boleh bawa HP. Nah, dampak dari boleh bawa HP itu sampai sekarang. Gitu. Memang dari satu sisi ketika pandemi anak-anak itu dibekali HP, ada satu sisi positif. Ya, pelajaran-pelajaran melalui HP meskipun tidak maksimal. Ya, realitanya tidak maksimal. Ya, tetapi ada nilai positif sedikit saja di sana. Ya, ketika anak-anak itu ya, diberi tugas-tugas yang sifatnya ya, dari dunia maya itu tadi. Ya. Nah, jadi keberadaan HP ini ya, plus minusnya lah Ya, ada, tetapi ketika kita mencoba untuk mengendalikan HP ini sehingga HP itu bisa bermanfaat, memang untuk anak-anak remaja perlu waktu. Kenapa demikian? Karena jiwa mereka itu, anak remaja, jiwa mereka itu belum stabil. Sehingga ketika mereka mengendalikan perangkat yang namanya HP Android itu, karena belum stabil, bisa saja mereka tergelincir, ya, menggunakan alat itu kepada sesuatu yang tidak, ya, tidak semestinya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi yang pertama, ketika kita membicarakan tentang penopang pendidikan, yaitu kita memperhatikan lingkungan di mana kita berada. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat amat memperhatikan lingkungan dan sangat amat peduli kepada lingkungan. Ya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contohnya apa? Contohnya dari peristiwa Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada Abu Dzar, apabila memasak marok, ya, daging berkuah, daging diberi kuah, ya, diberi air, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu untuk memperbanyak airnya, memperbanyak kuahnya. Setelah masakan itu diperbanyak kuahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu untuk berbagi dengan tetangga. Untuk berbagi dengan tetangga. Nah, ini sebenarnya, ya, proses untuk, ya, terkait dengan masalah lingkungan. Apa hubungannya? Ini kan rumah, rumah Abu Dzar, masak, bagikan ke tetangga. Apa hubungannya dengan lembaga pendidikan? Lembaga pendidikan kan beda dengan rumah. Betul. Tetapi kita tahu bahwa lembaga pendidikan itu kan tidak semata-mata belajar tentang ilmu-ilmu agama, tidak semata belajar tentang ilmu-ilmu pengetahuan umum misalnya. Tetapi bisa saja kita mempraktekkan hadis Abu Dzar Al-Ghifari itu di lembaga pendidikan kita. Contohnya apa? Contoh yang pernah dipraktekkan, kelas Banat, ya, sepekan sekali ada pelajaran, ya, untuk sekedar selingan, pelajaran yang ringan, pelajaran apa? Pelajaran keterampilan memasak. Di kelas Banat atau di kelas Banin juga boleh, atau di kelas yang lebih atas juga boleh. Intinya keterampilan memasak. Nah, hasil dari memasak itu, kalau kita ingin mengamalkan apa yang tadi disampaikan hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, itu bisa hasil memasaknya dibagikan kepada tetangga di mana lingkungan itu ada. Misal, ya, anak Banat, nih kamu masak apa? Satu grup misalnya, masak apa? Ada yang masak bubur kacang, ada yang masak apa? Nah, hasil masaknya satu mangkok disiapkan untuk dikirim ke tetangga yang di depan. Biar anak Banat itu sendiri, yang mengantarkan, ketuk pintunya, sampaikan saya ingin ketemu ibu ini misalnya. Anak Banat. Jadi dari situ pendidikan sudah kita, satu, pendidikan keterampilan memasak jelas, membekali anak-anak itu dengan kemampuan untuk bisa memasak. Yang kedua, pendidikan tentang berbagi, pendidikan tentang kepedulian terhadap lingkungan, mengajari anak untuk tidak individualis, mengajari anak untuk tidak egois, tetapi mengajari anak untuk peduli dengan yang lainnya. Yang ketiga, kita sedang melakukan pendidikan kepada anak, yaitu mendidik mereka untuk berbuat baik kepada tetangga. Karena apa? Karena namanya anak pondok. Namanya anak pondok, ketika di pondok jarang atau bahkan tertutup untuk berinteraksi dengan tetangga, untuk berinteraksi dengan masyarakat. Salah satu daripada kelemahan sistem pondok, anak-anak itu kurang bisa memiliki kemampuan berinteraksi dengan masyarakat. Kenapa? Karena mereka di pondok. Setiap harinya di lingkungan pondok. Sehingga terkadang anak-anak lulusan pondok gagap. Gagap ketika berhadapan dengan masyarakat. Itu salah satu, harus kita akui. Nah, dengan kita melatih, ya, melatih anak-anak itu, walaupun dalam situasi-situasi tertentu, ya, yang banat bisa bertemu dengan, ya, tetangga, ibu, siapa misalnya. Nah, kemudian memberikan sesuatu, apalagi itu karya dari anak banat itu sendiri. Bu, ini kami masak. Bu, ini kami masak. Ini hasil masakan kami. Mungkin ibu mau mencoba. Ini kami, ya, berikan sebagai hadiah. Itu pendidikan. Ya. Menanamkan pendidikan berbagi, peduli kepada lingkungan, ya, peduli kepada sesama, peduli kepada orang lain. Ya. Nah, kalau ini tidak dilatih, kalau kepedulian ini tidak dilatih, tidak dibiasakan, ya, banyak yang kemudian, ya, dari anak-anak kita yang lebih cenderung untuk tidak bisa berinteraksi dengan masyarakat. Na'udzubillah. Itu. Padahal dalam konteks misalnya anak-anak kita, terutama yang laki-laki, kan harus dakwah, harus menyampaikan dakwah. Walaupun dia tidak bisa dakwah dengan di atas mimbar, ya setidaknya dia bisa berdakwah melalui bincang-bincang, melalui obrolan, melalui, ya, bentuk-bentuk pertemuan dengan masyarakat. Kan bisa. Artinya medan dakwah itu bisa dengan berbagai macam cara. Nah, itu diantara bentuk bagaimana kita mengupayakan, ya, dari, ya, pondok itu, lingkungan itu bisa sedikit banyak bisa, ya, kita berikan nilai plus dari keberadaan pondok kita. Gitu. Nah, itu jadi selain kita mendidik anak-anak itu untuk bisa peduli dengan lingkungan, juga dengan kita misalnya melatih anak itu masak, kemudian mereka nanti akan menyerahkan sendiri ke tetangga, juga melatih keberanian. Ya, melatih keberanian untuk bisa, ya, bertamu, untuk bisa berinteraksi, untuk bisa kemudian silaturahmi, ya, itu dilatih. Ya. Jadi, ya, keadaan-keadaan seperti itu adalah upaya dari proses pendidikan yang tentunya berlangsung tidak hanya satu hari dua hari. Proses itu memerlukan waktu yang sangat panjang. Kemudian lagi, ya, betapa kita ini memperhatikan lingkungan, banyak hadis-hadis yang, ya, memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Itu menunjukkan bahwasannya kita ini dididik oleh Rasulullah SAW untuk peduli kepada lingkungan. Ya. Untuk peduli kepada lingkungan. Kenapa? Rasulullah SAW banyak dalam hadis-hadis yang sahih memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Ya. Menolong mereka, bahkan mengancam. Ya, siapa yang tidak bisa berbuat baik kepada tetangga, menyakiti tetangga, menzalimi tetangga, menjadikan tetangga tidak aman, ya, Banyak ancaman-ancaman yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin yang tidak memperhatikan tetangganya. Itu menunjukkan bahwasannya kita ini orang-orang yang dididik di dalam agama kita untuk tanggap dengan keadaan di luar kita. Nah, ketika kita pondok ataupun lembaga pendidikan yang kita kelola, ya setidak-tidaknya itu harus bisa memperhatikan keadaan yang seperti itu. Ya. Bahkan mungkin di dalam perencanaan, secara grand design pondok kita, mungkin akan mengutamakan anak penduduk sini kita prioritaskan untuk diterima. Bisa saja itu sebagai bentuk kebijaksanaan yang sifatnya penting gitu, kebijakan dari pendidikan itu untuk apa? Ya, biasanya kalau ada orang-orang sekitar situ yang kita rekrut, yang kita jadikan sebagai peserta didik, yang lain-lain tentu akan memberi penilaian. Tetangga-tetangga yang lain tentu akan memberi penilaian. Itu diantaranya. Entah dengan kebijakan, misalnya kebijakan ya penduduk sini kita prioritaskan diterima. Ya, apalagi misalnya dia yatim misalnya. Bahkan bila perlu untuk yatim bebaskan SPP-nya misalnya. Itu kebijakan-kebijakan yang humanis, yang kalau terdengar oleh lingkungan di sekitar lembaga pendidikan kita, itu akan menjadikan sesuatu yang positif sekali. Ya positif sekali. Ya mungkin kita akan mengatakan, wah jangan digratiskan. Kenapa? Nah ini gak gratis aja kita masih kekurangan. Artinya kita berhitung pendapatan. Ya kan? Berhitungnya SPP itu adalah pemasukan. Tetapi kita kan harus berhitung juga, ada satu nilai yang kalau itu dinilai dengan materi, mahal sekali nilainya. Apa itu? Satu, pengakuan masyarakat. Dua, perlakuan masyarakat yang baik kepada kita. Tiga, masyarakat begitu mensupport adanya lembaga pendidikan kita. Nah, kalau itu semua dinilai dengan uang, mahal harganya. Padahal kita cuma memberi pembebasan SPP untuk anak yatim yang penduduk di situ. Nah, itu sesuatu yang kita tidak akan menduga. Sesuatu yang kita tidak akan menduga. Nah, jadi terkait masalah bi'ah, masalah lingkungan, bisa itu dimasukkan ke dalam program program kita, program dari lembaga pendidikan kita, bahkan mungkin bagi daerah-daerah tertentu bisa bagi daerah-daerah tertentu bisa melakukan satu bentuk bakti sosial. Artinya bakti sosial itu kan sebetulnya kita ingin mendekat kepada masyarakat. Masyarakat pun ingin baik dengan kita. Artinya kita berharap masyarakat akan berperilaku, bersikap baik kepada kita. Dengan adanya misalnya bakti sosial, adanya misalnya pengobatan massal dan seterusnya yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan. Itu diantaranya upaya-upaya untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat. Kenapa demikian? Karena kita berharap dengan lingkungan yang baik, lingkungan itu akan memberikan dukungan dengan keberadaan pendidikan yang kita kelola. Dengan pendidikan yang kita kelola, begitu. Nah, ini yang pertama, yang harus kita rawat, yang harus kita jaga, yang harus kita benar-benar prioritaskan. Lingkungan di mana lembaga pendidikan kita berada itu dijaga baik-baik, dirawat baik-baik. Kalau ada misalnya yang tidak senang dengan kita, upayakan, usahakan ya, supaya orang itu bisa senang. Ya, dengan cara apa? Ya kita cari, mungkin ada saudaranya, mungkin ada bagaimana caranya. Yang jelas jangan sampai orang ini kemudian tidak senang, kemudian liar dia. Artinya liar ini mempengaruhi yang lain. Nah, itu. Nah, jadi hal-hal yang semacam ini perlu kita perhatikan, ya, perlu kita perhatikan. Ini terkait, ya, lingkungan bisa menjadi salah satu penopang keberadaan pendidikan yang kita selenggarakan. Ya, jangan sampai lingkungan itu kemudian mencemari, merusak, ya, apalagi merusak peserta didik. Nah, ini jangan sampai. Ya, jangan sampai lingkungan yang tidak baik merusak, mencemari peserta didik. Ya. Kemudian yang kedua, pengaturan waktunya bagaimana nih? Langsung saja sih. Oh ya, ini 10.30 ya. Jadi 11.30 langsung aja ya. Sampai duhur, menjelang duhur nanti insyaallah. Baik. Penopang pendidikan yang kedua, kalau tadi adalah lingkungan bi'ah, yang kedua adalah pengelola pendidikan. Pengelola pendidikan merupakan lembaga yang bertanggung jawab terlaksananya proses pendidikan. Pengelola pendidikan adalah lembaga yang bertanggung jawab terlaksananya proses pendidikan. Lembaga pendidikan yang baik adalah lembaga yang memerhatikan. Lembaga pendidikan yang baik adalah lembaga yang memerhatikan segala kelengkapan untuk sebuah proses pendidikan yang diharapkan. Lembaga yang baik yaitu lembaga yang memerhatikan segala kelengkapan untuk sebuah proses pendidikan yang diharapkan. Kelengkapannya meliputi apa saja? Kelengkapannya yaitu yang pertama terkait struktur kepengurusan, itu harus ada. Struktur kepengurusan itu harus ada, dari mulai mudir, ya, wakil mudir, atau seksi-seksi bagian divisi apa, ya, dan seterusnya. Itu ada. Kenapa demikian? Karena kalau struktur kepengurusan itu tidak ada dan tidak ada deskripsi tugas dari kepengurusan-kepengurusan itu, ya, tugasnya apa saja, misalnya divisi sarana prasarana tugasnya apa saja, ya, 1, 2, 3, 4 tugasnya misalnya 4. Ya. Tidak ada pembagian tugas seperti itu, maka bisa jadi di dalam pelaksanaan nanti, ya, semua yang mengatur di lembaga pendidikan itu, semua yang melakukan di lembaga pendidikan itu bisa-bisa mudirnya terus. Ya. Ada keran bocor, mudirnya yang menangani. Dari mulai beli kerannya, masangnya, mudir semua. Bisa saja itu terjadi. ada ruangannya bocor, mudirnya yang cari tukang. Kenapa demikian? Ya karena itu tadi, secara struktur kepengurusan dan job deskripsi pembagian tugasnya itu tidak berjalan. Maka lembaga pendidikan yang baik, dari struktur kepengurusan yang ada, pelaksanaan tugas itu disesuaikan dengan tanggung jawab yang ada di dalam struktur kepengurusan. Kalau dia misalnya bagian humas, di lembaga pendidikan itu bagian humas, ya dia bisa berinteraksi dengan orang-orang di luar pendidik, di luar kepengurusan, baik dengan wali murid atau wali santri, baik dengan tetangga pondok, tetangga sekolah atau tetangga lembaga, atau dengan siapapun, dengan aparat pemerintahan, dari mulai RT, RW, kepala desa, pak camat, dan seterusnya. Kementerian Agama, dia humas, dia bisa menangani itu. Itu, misalnya. Sarana prasarana, bagian sarana prasarana dia paham tugasnya. Ya. Ruangan bocor, ya, keran rusak, ya, misalnya. Air tidak mengalir, misalnya. Atau sarana-sarana yang lainnya yang dibutuhkan. Ya. Kompor untuk masak misalnya rusak, dan seterusnya. Jadi dia memahami fungsi dan tugas sebagai orang yang bertanggung jawab di dalam pengadaan, pemeliharaan, dan fungsi daripada, pemfungsian daripada sarana-prasarana yang ada. Nah, kalau lembaga pendidikan yang, ya, yang istilahnya yang baik, seluruh komponen ini bisa bekerja, ya, bisa bekerja berdasarkan tugas dan wewenangnya masing-masing. Ya. Jadi kelengkapan itu meliputi struktur kepengurusan. Yang kedua, deskripsi tugas. Deskripsi tugas ini apa? Ya, deskripsi tugas artinya, misalnya sarana prasarana, tugasnya apa saja? Nah, dideskripsikan. Dideskripsikan artinya dijelaskan bentuk tugasnya. Sarana prasarana satu, tugasnya, deskripsinya apa? Satu, misalnya mengadakan sarana prasarana yang perlu diadakan. Artinya mengadakan, ya dia mungkin belanja. Ya, belanja barangnya. Karena untuk mengadakan sesuatu yang baru di pondok itu, dia harus belanja. Mengadakan fasilitas kipas angin, karena kekurangan kipas angin untuk setiap kelasnya. Sarana prasarana, dia yang mengadakan penambahan. Ya. Nah, misalnya itu. Itu sebagai bentuk tanggung jawab. Ini deskripsi tugas. Deskripsi yang kedua, misalnya memperbaiki, ya, sarana yang rusak. Ya, memperbaiki atau memperbaharui, memperbaharui artinya beli baru, ya, sarana yang rusak. Misalnya itu deskripsinya. Gitu. Ya. Sampai kemudian deskripsinya mungkin, ya, deskripsinya sampai misalnya ada, ya, membersihkan sarana-sarana yang sudah tidak terpakai. Nah, itu dikemanakan. Karena apa? Karena pengadaan sarana ini akan terkait dengan inventarisasi. Ingat ya, ini barang umat masalahnya. Ya, ingat ini barang umat. Jangan, oh ini udah gak kepake ya, udah saya angkut aja ke rumah. Sebentar. Ini dibeli dari uang umat. Ya, harus ada pertanggung jawaban. Itu. Nah, misalnya kipas sudah tidak bisa terpakai, diperbaiki, tidak bisa diperbaiki. Nah, lantas gimana kan? Ya, keputusan musyawarah rosok. Dijual ke rosok misalnya. Dananya kan ada uangnya, hasil penjualan. Dikemanakan? Kas, masuk kas. Kas kemana? Kas, ya pendidikan misalnya. Atau kas sarana prasarana atau apalah. Jelas. Jadi ada pertanggungjawabannya itu. Ya. Nah, kalau tidak ada tugas, tidak ada deskripsi tugas seperti itu, wah ini sudah enggak kepake ya. Udah, bawa ke rumah misalnya. Angkut ke rumah gitu. Nah, itu tidak boleh. Ini dana umat. Ya. Kecuali kalau misalnya, nah ini statusnya sudah bisa dirosokkan ini. Nah, daripada dirosok, bagaimana kalau saya yang beli? Nah, itu lain lagi. Artinya ada proses. Nanti uang hasil penjualan barang-barang yang sudah terpakai di lembaga pendidikan itu, uang hasil dari penjualan itu bisa dimasukkan ke kas, kembali lagi ke umat. Begitu. Itu. Jadi kita dengan deskripsi yang tugas, deskripsi yang jelas seperti itu, maka bagian sarana prasarana dia akan melaksanakan tugas-tugas itu. Ya, karena biasanya barang-barang bekas itu kan kumpulnya di sarana prasarana yang memberi penilaian, ini masih layak pakai, ini sudah tidak layak pakai, ini mau dikemanakan. Nah, itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Di setiap ini nih biasanya ada nomor inventaris. Misalnya papan tulis di pojok sini adanya nomor inventaris barang milik sekolah. Itu biasanya ada. Ada enggak itu? Belum ada ya. Di meja ada. Ah, itu misalnya contoh, yang di meja ada inventaris. Kenapa ada inventaris nomor sekian? Itu ada di buku catatan inventaris. Untuk apa dicatat seperti itu? Ini zaman fitnah. Ini zaman fitnah. Nanti yang difitnah, oh, mudirnya baru beli mobil, rupanya. Ah, ini. Kan seperti itu. Beli motor dikomentari, beli mobil dikomentari, padahal bukan dari uang pondok. Kan begitu. Nah, jadi semuanya tercatat, ada bukunya, ada buku inventarisasi. Kalau surat menyurat ada buku arsip. Nah, kalau barang ada buku inventaris, ada buku inventarisasi. Gitu. Kalau perpustakaan kan ada buku pinjam meminjam di situ. Gitu. Nah, itu semuanya tercatat hitam di atas putih. Bukannya kita sok ribet, bukan. Ya, ini era orang ya yang apa namanya tingkat kepercayaan kepada sesama itu sudah menurun. Ya, era fitnah lah bahasa saya itu. Ya, bisa saja seorang difitnah karena ini dan itu kalau tidak ada bukti tertulis. Ya, maka jadi barang-barang yang rusak itu pun nanti di buku inventaris akan ada keterangannya. Ya, dijual sebagai rosok, sudah tidak berfungsi, kemudian keterangannya dijual rosok tanggal segini-gini dengan apa harga segini. Harga segini bila perlu dengan nota, dengan kuitansi yang bagian rosoknya tanda tangan. Ini kami turun. No, kuitansinya ada. Jadi kalau mau macam-macam, nuduh macam-macam, ini loh kuitansinya. Ini loh ini. Enak pembuktiannya. Begitu. Nah, itu terkait dengan barang inventarisasi. Bagian yang mengurusinya siapa? Yang mengurusinya bagian sarana prasarana. Ya, jadi dengan tertib administrasi yang seperti itu, masya Allah, ya, masya Allah. Ya, termasuk nanti administrasi, misalnya bagian kependidikan menyangkut deskripsi tugasnya, ya, pendataan santri. Oh, namanya pendataan santri, ya, itu dari mulai santri mendaftar. Santri mendaftar itu diterima dan tidak diterima, formulirnya lengkap di bagian pendataan. Santri yang diterima, formulirnya lengkap sampai kelulusan. Ya. Sampai tahun berapa? Ya. Sampai tahun misalnya 1995 tolong carikan nama santri ini. Bisa. Karena apa? Terarsip. Santri tahun 2000, tolong namanya ini, Fulan bin Fulan misalnya. Coba tolong dicek. Buka, masih ada. Itu bagian arsip kesantrian. Nah, kadang-kadang kita lalai seperti itu. Ini santri dulu di kita loh. Kapan ya? Tahun berapa ya? Wah, enggak tahu. Enggak ada arsip. Gitu. Nah, ya maka biasanya formulir pendaftaran itu kan kalau di tempat saya lengkap sekali, sampai peta rumah digambar. Kenapa peta rumah digambar? Nah, kita kan tidak tahu. Ya, terutama yang tingkat PAUD, tingkat TK itu ada. Karena tingkat TK kan masih satu kota. Kenapa rumah itu harus dipetakan, digambar denahnya? Ya, kita kan tidak tahu. Namanya orang tua, nyerahkan anak pagi hari sekolah, masuk. Setelah itu ditinggal, orang tuanya kerja. Lah tiba-tiba anaknya sakit ternyata. Nah terus ditelepon, gak bisa juga. Ditelepon lagi tidak bisa juga. Terus anaknya sakit. Nah, coba minta di buku data, di mana alamatnya? Buka. Oh ini rumahnya, alamatnya di sini, denahnya ini. Sudah diantar aja. Anak yang sakit itu diantar biar istirahat di rumahnya. Karena kalau di sekolah ya nanti gurunya harus nungguin. Ya. Kalau gurunya nungguin sayang, satu SDM ini untuk ngajar satu kelas bisa. Tapi nanti untuk nungguin satu orang sakit kan, ya lebih baik dipulangkan, diantarkan dulu. Nah semuanya terdata lengkap. Nah itu kalau misalnya ada bagian pendataan tentang santri atau siswa baru. Ya, nanti nama orang tuanya siapa, ya, alamatnya di mana, dan termasuk diantaranya, mohon maaf, penghasilan orang tua. Karena data formulir itu sifatnya rahasia. Penghasilan orang tuanya berapa? Bukan apa-apa, bukan kita ingin tahu lebih dalam, bukan. Hanya untuk bahan pertimbangan saja. Sebab kadang-kadang di kalangan salafiyin sendiri ada yang nakal dalam tanda kutip. Ya. Nakal dalam tanda kutip. Maksudnya apa? Kalau untuk pendidikan anaknya, masya Allah, susahnya bukan main. Sampai ada yang dari mulai masuk sampai keluar tidak bayar. Coba bayangkan. Lah dia itu makan dari mana? Nasinya itu, berasnya dibeli dari mana kalau dia tidak bayar? Ada yang seperti itu. Menganggap ini kan pendidikan salafiyin. Iya, saya kan salafiyin. Berarti ini milik saya gratis. Mungkin logikanya yang enggak masuk akal. Ada yang seperti itu. Ada yang sampai 2 tahun di TK misalnya. Ya, sekolah tidak bayar. Catatannya lengkap. Ya. Nah, nanti kalau setelah dirapel semua yang nunggak-nunggak itu, ternyata ratusan juta loh itu jumlahnya. Ratusan juta. Bukan perkara yang sedikit itu. Ya, tapi ya, bagaimana lagi? Ya. Nah, kemudian kenapa kita nanti kan di dalam wawancara biasanya ditanya, kalau misalnya penghasilannya sebagai orang tua satu bulan sekian misalnya. Kok penghasilannya banyak, kok SPP-nya cuma sedikit? Ya, ditanya, apakah ada tanggungan lain selain anak kandung? Oh ada, saya harus nanggung ini. Oh iya. Jadi gaji besar itu pun akhirnya jadi sedikit. Nah, kalau seperti itu, kita sebagai pengelola pendidikan bisa memaklumi kalau SPP-nya, misalnya sumbangan pendidikannya sedikit, bisa memaklumi. Karena dia gajinya besar pun banyak yang ditanggung. Tapi kalau dia gajinya besar, uangnya habis untuk apa? Satu, kredit rumah. Dua, kredit mobil. Tiga, kredit rumah yang di sana, perumahan sana. Empat, kredit motor. Lima, kredit barang elektronik, mesin cuci, dan seterusnya. Ya, habis buat itu saja. Sementara untuk pendidikan sedikit, kita bisa menasehatinya. Ingin anak soleh? Ingin anak antum jadi anak soleh? Ingin. Nah, kenapa? Kok? Ingin jadi anak soleh kok? Bahasa kita pelit amat gitu. Padahal kita menginginkan generasi kita, anak kita menjadi anak yang soleh. Ya. Bagaimana kita akan mendidik anak itu pandai bersedekah, melaksanakan perintah Allah untuk bersedekah, melaksanakan perintah Rasul untuk bersedekah? Nah, kalau orang tuanya sendiri mengajari dan berbuat tidak mau mengeluarkan sedekah, kan kita bisa menasehati. Ya sudahlah, untuk sekarang tidak apa-apa misalnya. Nanti kan dalam wawancara bisa itu. Jadi kita bisa menasehati. Kalau misalnya, wah ini gajinya orang tua penghasilannya segini sebulan. Kemudian dalam pengisian di formulir, loh kok besar sekali. Kita tunjukin, nih rata-rata orang yang ngisi per bulan 150.000. Antum mengisi sampai 300.000. Antum kelebihan banyak. Oh, enggak apa-apa, itu infak. Benarnya infak, enggak apa-apa. Nah, sudah. Jangan sampai nanti dia mengisi 300.000, ternyata menyesal. Aduh, ternyata rata-ratanya cuma 150, woy. Saya ngisi 300, kegedean, woy. Nah, jangan sampai ada penyesalan begitu. Nah, di dalam wawancara itu difikskan. Paham ya? Artinya di-clearkan. Ini 300.000 tuh memang betul. Iya, betul. Rata-ratanya 150 loh. Apa mau dikurangi yang 300 ini? Mau dikurangi yang 300 ini? Enggak. Memang itu saya ngasih segitu. Nah, itu lain. Misalnya ada yang seperti itu. Karena dia memang ingin membantu pendidikan. Nah, itu dalam wawancara biasanya akan terurai yang seperti itu. Bukan kita ingin mencampuri urusan penghasilannya orang ini segini dan segini, bukan. Ya. Tapi jangan sampai ada perkara-perkara yang tidak diinginkan oleh kita, ya, tidak diinginkan oleh kita, ya, dan tidak diinginkan oleh calon wali dari peserta didik itu sendiri. Jadi intinya kita terbuka, ya, terbuka di dalam masalah keuangan. Mungkin dari orang tua wali santri ada yang tidak mampu. Ada yang mengisi di dalam formulir itu 0 rupiah. Ya. Ada yang mengisi 0 rupiah. Mungkin ada. Terus kita ACC. Ya tidak apa-apa. Tidak harus bayar. Ya tidak apa-apa. Kenapa? Karena memang alasannya logis. Ya. Bisa saja itu terjadi. Dan itu pernah terjadi seperti itu. Orang tua tidak punya kemampuan. Anak salafiyin, dan anak salafiyin harus belajar. Kalau ya, hanya masalah dana saja kemudian anak salafiyin ini tidak belajar, sungguh ya, kasihan sekali. Maka tetap belajar dengan biaya 0 rupiah setiap bulannya. Bisa seperti itu. Tapi ada kejujuran pada diri orang tuanya. Saya memang tidak mampu. Saya pekerjaannya ini, anak saya segini. Ya, istri saya segini, ya, saya tanggungannya banyak segini, ya bisa dimaklumi. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu diantaranya kalau pendataan-pendataan itu bisa sedetail mungkin, selengkap mungkin. Meskipun kita catatan ya, tidak mencampuri, sekali lagi, tidak mencampuri urusan dalam rumah tangga orang, tidak. Tapi ini terkait karena masalah keterangan pembiayaan, pertanggungjawaban pembiayaan santri itu sendiri. Ya. Kalau mampu, alhamdulillah. Kalau tidak mampu, kita akan ya, disposisikan santri ini memang tidak mampu. Nanti bendaharanya tidak nagih kalau ada apa-apa, maksudnya begitu. Jangan sampai bendaharanya nagih, loh kemarin katanya udah dibebaskan, saya tidak bayar, kok bendaharanya nagih? Nah ini kan salah, salah. Ya. Nah itu jangan sampai seperti itu. Jadi bukan semata, bukan untuk apa-apa kita sedikit banyak mengerti tentang keuangan itu, ya. Bukan untuk kita ngorek-ngorek, bukan, bukan kita ingin mengetahui lebih dalam, tidak, ya. Misalnya tadakhul, tidak, tidak, kita tidak ingin, ya. Yang kita harapkan hanya untuk supaya kita bisa memberikan, ya, memberikan satu bentuk keputusan, kebijakan kita, misalnya, oh ini santri fulan memang dibebaskan dari SPP dengan melihat keadaan orang tuanya seperti itu. Kemarin orang tuanya sudah kita wawancara seperti itu, misalnya. Hanya itu saja keperluannya. Nah ini terkait, ya, kelengkapan. Kemudian kelengkapan administrasi. Kelengkapan administrasi. Kelengkapan administrasi biasanya ada satu bagian di dalam lembaga pendidikan yang disebut dengan tata usaha. Ya. Yang disebut dengan tata usaha. Nah, tata usaha ini mengurusi diantaranya surat menyurat, ya, dan ini kaitannya biasanya dengan mudir. Keluarnya surat menyurat yang tanda tangan mudir misalnya, ya. Kemudian pengumuman-pengumuman, ya, itu biasanya tata usaha. Kemudian penggandaan soal ujian, baik ujian ujian pertengahan semester atau ujian akhir semester misalnya, itu biasanya penggandaan bagian TU, ya. Para ustad membuat soal, nanti soalnya diserahkan ke petugas TU. Petugas TU yang memperbanyak soal tersebut. Ya. Soal untuk kelas berapa, soal untuk kelas berapa, soal untuk kelas berapa, disiapkan oleh bagian tata usaha. Ya, memang soalnya dari ustad bagian pengampu pelajaran. Misalnya pelajaran akidah, ustad siapa? Ustad fulan. Maka ustad fulan membuat soal untuk ujian akhir semester. Nah, soalnya itu diserahkan ke bagian TU. Bagian TU yang menggandakan berapa jumlah siswa yang mengikuti ujiannya ustad fulan untuk pelajaran akidah. Itu TU. Tata usaha. Termasuk diantaranya, tata usaha bisa difungsikan untuk pengelolaan uang SPP, pembayaran uang SPP di tata usaha. Nanti tata usaha langsung berhubungan dengan bendahara, bendahara yang mengumpulkan uangnya dari yang diserahkan melalui TU. Itu diantara kelengkapan. Kelengkapan lainnya, kelengkapan pengarsipan. Kelengkapan pengarsipan. Kalau ada TU, maka pengarsipan bisa dihandle oleh TU. Ya. Bisa dihandle oleh TU. Itu diantara keterkaitan dengan pengelola pendidikan. Ya. Kemudian yang ketiga, penopang pendidikan selain lingkungan, pengelola pendidikan, juga adanya sarana-prasarana. Kita tidak bisa membayangkan sebuah lembaga pendidikan tidak memiliki sarana prasarana. Satu hal saja, sebuah lembaga pendidikan tidak memiliki sarana prasarana dalam hal yang mungkin dipakainya seminggu sekali, tapi tidak dimiliki, itu akan sedikit banyak mengganggu. Contoh, sebuah lembaga pendidikan, pondok pesantren, tidak memiliki satu ruangan untuk, misalnya, untuk olahraga para santrinya. Itu sudah sulit. kita sulit untuk mengadakan pelajaran olahraga. Misalnya memasukkan pelajaran ekstrakurikuler olahraga itu sudah sulit karena tidak ada ruangan untuk berolahraga. Gitu. Nah. Kesulitannya di mana? Kesulitannya terkait dengan santriwati. Kalau untuk santri laki-laki, anak ibtidak ya, ayo sini, ikut saya. Kemana? Kolam renang, bisa. Ya kan? Ikut saya kemana? Lapangan sepak bola, bisa. Kalau untuk banin, untuk putra, bisa di tempat umum. Tapi kalau untuk banat, ya, untuk santriwati putri, kita tidak bisa dengan begitu saja. Nah, artinya apa? Artinya memang pondok pesantren yang ideal itu yang memiliki ruangan untuk ya, para santriwati itu atau para santri beraktivitas secara leluasa. Ya, bisa melakukan pergerakan secara leluasa. Jadi ada sebuah ruangan, entah itu ruangannya yang misalnya multifungsi, bisa. Ya, buat satu ruangan multifungsi, ya, bisa untuk belajar, kalau pagi sampai menjelang duhur, ditata, ya, ditata untuk menjadi ruang belajar, bisa. Ya. Terus malamnya bisa dijadikan ruangan olahraga. Mau contoh? Saya ini kan contohkan ya. Tata ruangnya seperti apa misalnya? Ini saya dapat di satu buah bangunan. Tapi bangunan ini terinspirasi, ini bagusnya untuk pondok. Gitu. Ya, karena apa? Ya, bangunan itu jadikan rumah makan sebetulnya. Tapi sebetulnya bisa untuk pondok. Ini sekedar contoh saja. Ini ruangan terbuka. Ruangan terbuka, tapi dia dibentuk begini. Nah, ini kalau saya ibaratkan, ini untuk halaqoh kelas. Ini halaqoh kelas. Ini misalnya kelas 1, kelas 2. Nah, ini ruangan besar, pabrikan seperti pabrik begitu. Tapi dibuat satu ruangan, tempat duduk, tempat meja. Nah, ruangan besar. Nah, meja-meja ini bisa ditata lagi. Untuk keperluan apa? Ditata, bisa disetting. Nah, kalau malam, karena ini besar, ruangan, seperti pabrik, ruangan los gitu. Nah, meja-mejanya bisa dipinggirkan. Malamnya apa? Bisa untuk main futsal anak laki-laki. Bisa untuk tempat olahraga banin. Gitu. Jadi, ruangan itu adalah multifungsi. Nah, itu salah satu bentuk bagaimana kita membuat satu ruangan yang lahannya sedikit tetapi bisa berfungsi untuk yang lain-lainnya juga gitu. Bahkan bila perlu nanti kalau ada mudarisnya yang menikah di situ misalnya harus pakai ruangan itu, sudah jadi ruangan untuk walimatul urs. Karena ruangannya kan los gitu. Bisa tinggal disekat untuk tamu putra, tamu putri dan seterusnya. Jadi bangunan itu adalah multifungsi. Enak ya? Misalnya apa istilahnya, karena begitu praktisnya ya, penataan itu sampai oh ya bisa ini ruangan ini untuk multifungsi. Kalau untuk ketika KBM berlangsung, ditata mejanya untuk kelas 1 misalnya di sana, untuk kelas 2 di sana, kelas 3 di mana gitu. Nanti ketika jam istirahat misalnya mau untuk leyeh-leyeh santri, bisa tinggal ampar karpet, kan ruangan terbuka, udaranya segar, bisa untuk belajar di situ. Malamnya mau digunakan untuk olahraga misalnya, bisa di situ dijadikan misalnya lapangan futsal atau olahraga santriwati. Kalau itu memang untuk santriwati, bisa untuk olahraga senam segala macam di situ. Gitu. Nah, itu bangunan yang sifatnya multifungsi. Gitu. Nah, jadi sarana prasarana, ya, ketika kita menyiasati tanah yang tidak terlalu luas tetapi bisa digunakan untuk multifungsi itu tadi, ya, itu berarti kita sudah membangun sebuah sarana yang sarana itu kalau ya, kalau dihitung secara materi, secara materi tentu akan bisa banyak. Ya, satu, kita harus bangun lapangan sendiri, lapangan futsal. Satu, kita harus membuat lapangan luang sendiri. Tapi karena multifungsi, biaya yang ya, biaya yang ada itu bisa untuk semuanya. Nah sarana prasarana ya, di antaranya adalah terkait dengan keberadaan ya, bentuk bangunan pondok itu sendiri. Ya, jadi salah satu saya berikan contoh pentingnya sarana prasarana itu, mengingat pentingnya sarana prasarana itu, ada bagian-bagian tertentu yang memang itu diperuntukkan untuk aktivitas gerak santri itu sendiri, terutama santri banin. Santri banin, kita belum masuk ke materi tugas-tugas perkembangan, belum. Ya, nanti kalau kita masuk ke materi tugas-tugas perkembangan, ya, anak usia 7 sampai 12 tahun, diantaranya tugas perkembangan dalam hal fis, dalam hal motorik, dalam hal motorik diantaranya, ya, kita harus menyediakan ruangan yang cukup untuk gerak motorik kasarnya. Apa itu contohnya? Contohnya, usia anak 7 sampai 12 tahun ciri khasnya suka berlari-lari dalam hal motorik kasar. Perhatikan saja, atau ingat-ingat antum waktu SD. Atau enggak pernah SD. Ya. Ingat-ingat saja usia 7 sampai 12 tahun, apa yang antum lakukan? Pergerakan apa yang antum lakukan? Gitu. Dan perhatikan permainan anak-anak usia 7-12 tahun, permainannya jenisnya apa? Kalau zaman saya dulu, main gupak sodor. Gupak sodor tahu ya? Lapangan badminton, nanti ada yang dijaga, ada yang mau menerobos, kan gitu ya? Nah, apalagi benteng-bentengan. Ya tidak? Terus apalagi? Bintang 7. Pokoknya tembak-tembakan ya kan, sembunyi-sembunyi, nanti tembak-tembak, nah, jet-jet lah misalnya, dia kena, udah berarti minggir. Apalagi yang semuanya itu memerlukan gerak lari sana sini, lari sana sini. Kalau ruangan itu tidak ada, ruangan fasilitas itu tidak ada, nanti yang jadi kompensasinya apa? Kelas. Kelas dijadikan tempat kejar-kejaran. Ya jangan salahkan santri kejar-kejaran di dalam kelas. Karena apa? Karena tidak ada fasilitas yang ya, menjadikan dia bisa melakukan aktivitas seperti itu. Nah itu ciri tumbuh kembangnya anak usia 7 sampai 12 tahun. Cirinya seperti itu. Kalau ciri ini, tabiat dia suka motorik halusnya itu suka bergerak, lari ke sana, lari ke sini, kemudian dicegat gini, ya pertumbuhannya tidak normal. Ya, ingin punya anak pertumbuhannya tidak normal. Karena normalnya anak usia 7-12 tahun itu suka lari, suka permainannya beda. Loncat-loncat. Pernah main loncat-loncat enggak? Waktu dulu usia-usia SD. ya. Nah, terutama anak-anak banin, anak-anak banat, loncat-loncat, karet itu kan disambung-sambung, terus nanti loncat-loncat. Itu memang anak-anak usia segitu memang tabiatnya dia ya selalu menggerakkan motorik kasarnya. Ya. Makanya anak-anak banin usia 7-12 tahun senang sekali bermain bola. Senang sekali kalau diajak ke kolam renang. Senang sekali kalau diajak ke lapangan bola. Ya, gitu. Senang sekali kalau diajak lari-lari. Karena apa? Memang motorik kasarnya sedang mengalami pertumbuhan. Dalam hal motorik kasarnya, memang anak-anak seusia itu sedang tumbuh-tumbuhnya. Nah, kalau pertumbuhan itu dihambat, nah, khawatir nanti akhirnya kita punya generasi yang mager. Generasi mager, malas gerak. Ya, kalau sudah malas gerak gimana kira-kira? Beberapa ibadah kita itu harus dengan gerakan loh. Ya, beberapa ibadah kita harus dengan gerakan, sholat dengan gerakan. Apalagi haji, wah itu jalan kaki sekian kilometer. Nah kalau tidak dibiasakan, terutama anak-anak laki-laki untuk memperkuat ya fisik dia ya, dengan bergerak, yaitu sangat berbahaya. Jadi ya, penting sekali ya, pergerakan fisik pada anak-anak itu sangat diperhatikan. Kenapa seperti itu? Nanti antum merasakan kalau jadi dai. Karena anak kita ini kita proyeksikan ke depan bisa menggantikan tugas-tugas dakwah, betul tidak? Nah, kalau sekarang baru tugas dakwah ke sana sudah sakit-sakitan. Yang terganggu siapa? Yang terganggu kan acara dakwahnya. Ada pengumuman ya, taklim malam ini libur. Ustadz kurang sehat fisiknya. Nah, ini. Ya pada Allah, artinya masalah kesehatan, tetapi kan kita ada ikhtiar, ada upaya. Ya, kalau bisa masalah faktor yang demikian ini jangan sampai menjadi hambatan. Ya. Jadi kondisi fisik memang prima. Kondisi fisik memang prima. Gitu. Nah, jadi ini satu contoh bagaimana sarana-prasarana di dalam lembaga pendidikan itu sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali. Ya, kalau sarana-prasarananya lengkap, misalnya ada alat masak, ada alat untuk praktek masak, ada dapurnya misalnya, sampai ada dapurnya. Masya Allah. Itu sangat luar biasa. Kenapa? Ya, nanti banat bisa dilatih di situ. Ya. Banat bisa dilatih di situ. Ya. Kadang-kadang kita tidak memperhatikan anak-anak kita itu ternyata lebih terampil dari kita. Apa? Loh, setelah mondok kok kamu bisa masang gas? Jangan disepelekan masang gas ini. Iya kan? Nah, ternyata anak banin atau anak yang di atasnya misalnya kok sudah bisa masang gas misalnya. Masang dari gas ke ininya ke sumbu kompornya itu, gitu. Nah, keterampilan-keterampilan seperti itu kan, kalau itu kan tidak ada, tidak diajarkan secara khusus, kecuali pengalaman karena dia memang punya tugas masak. Nanti kemudian dia bagaimana menyalakan kompornya, terus bagaimana memasaknya, bagaimana membuat bumbunya dan seterusnya. Nah, kalau anak putri kita memang sudah terlatih dalam hal masak-memasak, minimalnya dalam sebulan sekali dilatih masak-memasak ya, misalkan itu tidak bisa dibayangkan ya, tidak bisa dibayangkan bahagianya nanti sang suami yang bisa memperistri anak tersebut. Ternyata pintar masak istri saya. Wah. Ya, mondoknya di mana? Wah, ternyata di Nurus Sunnah ya, Pemalang. Wah, memang di sana jago-jago masak di sana. Nah, misalnya. Kenapa? Karena fasilitas untuk itu ada. Fasilitas untuk hal itu ada. begitu. Ya, itu salah satu yang terkenal saja. Yang terkenal yang lainnya ada, ya, banyak melahirkan, misalnya apa, penghafal Quran, banyak melahirkan yang faham dengan agama, mengamalkan agama dan seterusnya. Itu hanya satu poin saja. Pintar masak itu hanya satu poin saja, misalnya. Jadi itulah pentingnya kita memperhatikan bagaimana sarana prasarana itu betapa penting, ya, betapa penting. Ya. Sarana prasarana yang ingin saya sampaikan adalah pertama termasuk dengan perangkat lunak, software yang meliputi apa? Sarana prasarana di dalam dunia pendidikan, perangkat lunak yaitu meliputi kurikulum. Ya. Meliputi kurikulum, ya, bagaimana kurikulumnya? Satu, masalah kurikulum yaitu materi ajarnya apa saja. Akidah, materi ajarnya apa saja. Referensi, ya, apa? Kitab-kitab yang dijadikan sandaran, yang dijadikan acuannya apa saja, ya, itu terkait dengan kurikulum. Kemudian masalah misalnya materi akhlak, ya, kitabnya yang jadi rujukan, ya, apa saja, ya. Kemudian diajarkan dalam sepekan berapa kali, ya kan? Diajarkan dalam sepekan berapa kali, siapa pengajarnya, ya. Kemudian kapan ujiannya, bagaimana bentuk ujiannya, apakah ujian sekedar teoritis ataukah ujian termasuk dalam masalah pengamalannya juga. Itu masalah kurikulum untuk menentukan seseorang itu dia telah bisa menyerap, ketika dievaluasi apakah santri itu sudah bisa menyerap apa yang diajarkan ataukah tidak. Ya, tentu nanti ada evaluasinya. Ya, itu termasuk bahagian dari kurikulum itu. Kapan evaluasi itu berlangsung? Ya. Kemudian materi-materi yang lainnya juga seperti itu. Ya, materi-materi yang lainnya juga seperti itu. Ya. Misalnya pelajaran yang terkait dengan bidang keterampilan misalnya. Ya. Atau terkait dengan pengetahuan umum. Ya. Entah itu IPA, entah itu IPS, entah itu matematika. Matematika diajarkan. Ya diajarkan. Memangnya kalau pesantren tidak boleh mengajarkan materi umum? Pesantren boleh mengajarkan. Dalam beberapa materi umum justru harus diajarkan. Ya, tidak bisa dibayangkan sebuah pesantren santrinya tidak diajari matematika dasar. Sekedar dasar, ya. Tidak bisa dibayangkan. Kalau santrinya nanti menulis angka 5 saja tidak tahu misalnya. Ya. Kenapa demikian? Matematika perlu diajarkan, matematika dasar. Ya. Karena untuk menghitung zakat itu perlu matematika. Untuk mempelajari faraid nanti akan berhubungan dengan matematika. Apalagi faraid, az-zakat terkait dengan pecahan-pecahan, itu kan di matematika diajari. Ya. Jangan sampai nanti ya, santri mengatakan 1/8 itu lebih besar dari 1/4. Ya. 1/8 itu lebih besar dari 1/4. Ngeyel misalnya. Ya. Akhirnya ustadznya ngasih roti. Ini roti dibagi 8. Ini roti dibagi 4. Mana yang lebih besar? Oh iya ya. 1/4 lebih besar dari 1/8 ya. Jangan sampai seperti itu misalnya. Karena tidak mengerti matematika dasar, dalam hal ini terkait pecahan misalnya. Nah, itu penting, materi itu perlu dimasukkan ke dalam kurikulum. Ya, dimasukkan ke dalam kurikulum meskipun mungkin pembelajarannya ya tidak sepekan sekali, misalnya 2 pekan sekali, tapi ada. Tapi santri itu mengenal bagaimana pecahan, bilangan pecahan itu bagaimana? Gitu, ya, bilangan pecahan itu seperti apa. Nah, jadi secara sarana prasarana dalam hal yang software, yaitu dalam hal terkait kurikulum, itu harus bisa disusun. Jangan sampai kurikulumnya tabrakan, Artinya apa? Ya. Di materi A ada, di materi B ada juga, sama. Nah, itu kan sudah tidak efektif. Artinya tidak efektif. Nah, dalam satu waktu yang semestinya bisa diajarkan materi lain, tapi kemudian materinya samaan. Itu juga terkait dengan penyusunan kurikulum. Kemudian terkait administrasi belajar mengajar. Administrasi belajar mengajar seperti apa? Jurnal misalnya, ya. Jurnal mata pelajaran, ya. Absensi kehadiran pengajar misalnya, ya. Buku komunikasi dan yang lainnya. Itu terkait dengan administrasi kegiatan belajar mengajar. Ya. Kemudian yang kedua, sarana prasarana yang sifatnya perangkat keras. Seperti meliputi apa? Bangunan, gedung. Terdiri dari ruang kelas, kantor, ruang tamu, ruang kesehatan, ruang istirahat santri atau mungkin pengajar, masjid, kamar mandi, peralatan belajar mengajar, dari mulai alat tulis dan yang lainnya, alat tulis, globe, peta, peta dunia, peta Indonesia dan yang lainnya. Ruang olahraga, perpustakaan, dan lainnya. Ini kalau sebuah lembaga pendidikan ada semua, wah enak sekali, ya kan? Ya, untuk ruang olahraga ada, perpustakaan ada. Ya. Perpustakaan itu sebenarnya sangat penting. Kenapa? Karena namanya lembaga pendidikan adalah lembaga ilmiah. Yang namanya lembaga ilmiah pasti berkaitan dengan kitab-kitab, pasti berkaitan dengan hasil karya para ulama. Itu namanya lembaga ilmiah. Dan karya para ulama itu adanya di perpustakaan. Nah, perpustakaan itu bisa dijadikan sebagai sebagai apa? Sebagai media pembelajaran. Contoh, ini contoh yang real saja. Kalau gurunya berhalangan hadir, anak-anak bisa diarahkan untuk belajar di perpustakaan. Belajar apa namanya? Belajar mandiri. Cara santri belajar sendiri atau belajar mandiri. Ya. Nah, santri ke perpustakaan diberi tugas. Kalau santrinya ya kelas 1, kelas 2. Ya, kelas 1, kelas 2 atau kelas 3. Ya diberi tugas. Silakan kamu catat, kamu tulis, cari buku-buku tentang kisah sahabat. Kamu baca, kamu tulis ke buku tulismu. Itu saja tugasnya. Mengalihkan tulisan. Ya. Jangan sulit-sulit sudah. Kamu, misalnya ini buku Bilal bin Rabah, cerita Bilal bin Rabah. Kamu baca satu paragraf, kamu pindahkan ke bukumu. Kan cuma itu saja. Ya. Nah, nanti ya, kalau sudah seperti itu, kelas 1, kelas 2, ya tinggal ditanya apa yang sudah dilakukan. Ini saya mencatat, ini mencatat kisah Bilal bin Rabah. Saya mencatat sahabat Umar. Saya mencatat sahabat Abdurrahman bin Auf dan seterusnya. Tinggal kita periksa hasil tulisannya. Oh ya ya ya. Nah, namanya anak kelas 1 nulisnya juga belum sempurna lah begitu. Tapi kita sudah memberikan tugas kepada mereka. Setidak-tidaknya kelas 1 dan kelas 2 pada saat itu, pada saat ditinggal gurunya, tidak ribut. Punya pekerjaan ya, punya punya apa? Punya waktu belajar tapi di ruangan. Dan ketika mereka di perpustakaan, suasananya baru, itu kan akan lebih semangat lagi mereka. Gitu. Ya. Menciptakan suasana baru dalam situasi belajar itu akan memberikan semangat, motivasi tersendiri. Ya. Coba aja antum yang biasa di dalam ruangan, tiba-tiba yuk kita belajar di depan aja yuk. Yuk kita belajar di teras Masjid An-Nur saja yuk. Yuk, ayo kita ke sana yuk. Wah, senang sekali anak-anak. Sesekali begitu. Sesekali seperti itu. Pasti anak akan senang sekali berada di teras masjid itu. Ya. Nanti sebelum bubar, kalian wudu dulu semua. Ayo, praktek wudu. Ya, dan gunakan kesempatan praktek wudu. Nah, praktek wudu. Sudah wudu semua? Ayo, ikut masuk ke masjid. Sekarang kalian sholat 2 rakaat, sholat duha semua. Nah, jadi banyak itu yang didapat. Pembelajarannya dapat. Ya. Anak belajar di teras masjid, setelah itu anak diminta untuk berwudu, setelah itu anak diminta untuk sholat duha. Dapat banyak kan kita mengajari mereka, mendidik mereka, dapat banyak. Begitu. Nah, lalu kembali lagi ke ruangan belajar semula. Itu udah refresh anak. Insya Allah refresh, sudah seger. Ya, gitu. Nah, itu diantaranya ketika sarana prasarana itu ada. Itu. Ya. Jadi perpustakaan bisa untuk mendukung proses KBM, kegiatan belajar mengajar. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Kita baru pembahasan 3, insya Allah 3 lagi nanti akan dilanjutkan bila mana kesempatan waktu yang ada. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang tersampaikan pada kesempatan pagi atau siang hari ini. Dan apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.